Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwati fillah ya ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-18 dari bulan Safar 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 16 Oktober 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah membacakan hadis terakhir dari bab ke-14 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani adad syu'abil iman. Bab yang berkaitan tentang penjelasan jumlah cabang-cabang keimanan. Ila akhiri maqal alaihi rahmatullah. Hadis yang telah kita bahas adalah hadis yang datang dari kisah Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu arda bersama Bushair ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau berdua sedang berdiskusi tentang makna atau definisi dari al-haya. Dikatakan oleh seorang perawi Abu Qatadah alaihi rahmatullah, kunna 'inda Imran ibni Husain fi rahtin minna wa fi Nabushair ibnu Ka'ab fa haddathana Imran yawma idzin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-haya'u khairun kulluhu. Ketika Bushair ibnu Ka'ab beserta rombongan beliau alaihi rahmatullah menuju majelis Imran ibnu Husain radhiyallahu taala anhu ardhah, maka haddatsana Imran, maka Imran ibnu Husain menyampaikan di majelis tersebut sebuah hadis yang merupakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u khairun kulluhu, yang namanya sifat malu itu akan mendatangkan seluruh kebaikan. Qal, maka Bushair ibnu Ka'ab mengatakan, inna la najidu fi ba'dil kutubi awil hikmati anna minhu sakinatan wa waqaran lillahi wa minhu da'fun. Wahai Imran, sesungguhnya kami telah menemukan pada lembaran-lembaran dari kaum yang terdahulu, yakni sebelum datangnya al-Islam, dari ucapan-ucapan hikmah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, bahwa mereka mengatakan anna minhu sakinatan, bahwa sikap malu itu akan mengantarkan, mewariskan seorang memiliki sikap as-sakinah, tenang dalam menghadapi permasalahan. Waqaran lillah, dia tidak terburu-buru untuk menyampaikan statement pernyataan yang dia miliki. Dia akan senantiasa tawadhu, merendahkan dirinya kepada Allah. Wa minhu dha'fun, dan di antara yang kami ambil pula dari ucapan-ucapan orang terdahulu bahwa sifat al-haya akan mewariskan sikap seorang muslim menjadi lemah, pendiam, malu untuk menyampaikan pendapatnya, ungkapannya atau yang semisalnya. Qala faghadiba Imran. Maka ketika Imran ibn Husain mendengarkan ucapan Bushair ibn Ka'ab tersebut, marah Imran ibn Husain. Hatta ihmarrata 'ainah, sampai-sampai kedua mata beliau memerah. Wa qala ala arani uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Bushair, bukankah engkau mendengar aku menyampaikan hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tu'aridu fi, kemudian engkau lancang mengatakan atau menandingi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan orang-orang yang cerdas dari zaman yang terdahulu, al-hukama. Qala fa'ada Imran al-haditha wa qala fa'ada Bushair, maka Imran ibn Husain mengulangi hadis tersebut, akan tetapi Bushair juga mengulangi kembali pernyataannya. Ini pernyataan yang ma'ruf bahwasanya sifat malu akan mendatangkan demikian, demikian, dan demikian, seperti yang telah kita sebutkan. Maka tambah marahlah Imran ibn Husain, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu arda. Qala famazilna naqulu fi, maka Abu Qatadah sang perawi mengatakan, menyabarkan keadaan Imran ibn Husain yang sedang sangat marah, innahu minna ya Aba Nujaid, wahai Aba Nujaid, cukup, tahan amarahmu, tahan emosimu, innahu la ba'sa bihi, orangnya memang demikian. Bushair ibn Ka'ab dikenal memang orang yang demikian keadaannya, kalau sudah punya pendapat pasti akan disuarakan terus, kalau bahasa di zaman sekarang tidak mau ngalah. Tapi itu bukan menunjukkan aib bagi Bushair ibn Ka'ab, karena beliau pun menyampaikan hal tersebut alaihi rahmatullah berdasarkan hujjah, berdasarkan dalil yang ada di sisi beliau alaihi rahmatullah. Maka khawatir billahi ra'akumullah, hadis ini yang telah kita bahas dan telah kita singgung beberapa syarah atau penjelasan dari para imatus salaf, sebelum kita masuk kepada bab yang baru, kita akan melengkapi syarah dari imatus salaf ketika Bushair ibn Ka'ab mengatakan di antara sikap al-haya itu akan mewariskan waqaran lillah. Disebutkan oleh sebahagian ulama ahli lughah, di antaranya adalah Al-Fayyumi alaihi rahmatullah, al-waqaru al-hilmu. Makna dari al-waqar adalah al-hilm, sikap tenang di dalam menghadapi permasalahan yang ada. Karena sikap al-hilm ini adalah sikap yang sangat penting. Bayangkan bagaimana sebuah pernyataan, sebuah permasalahan disikapi dengan sesuatu yang terburu-buru, sesuatu yang musta'jil, maka akan mendatangkan apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ajalatu minasyaitan, yang namanya keterburu-buruan, yang namanya ketergesa-gesaan, itu datangnya dari asyaitan. Karena yang namanya terburu-buru sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang ceroboh. Berbeda dengan orang yang hilam, tenang menghadapi musibah, tenang dulu. Jangan langsung marah, jangan langsung emosi, tenang dulu. Didudukkan masalahnya, didudukkan perkaranya, dan yang seterusnya. Ini namanya al-hilm, waqar. Yang mana sifat hilm ini, kata Bushair ibn Ka'ab, bisa hinggap atau bisa dimiliki perangainya oleh seorang muslim ketika dia memiliki sifat al-haya, sifat malu. Begitu pula ketika Bushair ibn Ka'ab mengatakan, وَمِنْهُ ضَعْفٌ, dan diantara hal yang bisa diwariskan oleh sifat al-haya, sifat malu adalah ad-da'af, kelemahan. Jadi seorang akan cenderung malu untuk menyampaikan apa yang ada di sisinya. Maka dari lafaz ini disebutkan ada dua ihtimal sebab kemarahan Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sebab yang pertama, karena yang telah kita sebutkan tadi, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditentang. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ditandingi oleh ucapan orang-orang yang terdahulu. Maka ini marah Imran ibn Husain. Kenapa? Kalau sudah ada ucapan Nabi, ya sudah langsung diterima, langsung ditaslim. Kenapa harus dibandingkan dengan ucapan orang-orang terdahulu, alimin ulama Bani Israel misalkan, atau ucapan alim fulan? Ini ucapan Nabi, enggak bisa ditandingi oleh siapapun. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam harga mati. Tidak akan bisa ditawar-tawar. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala ra'si wal aid, di atas kepala kita, enggak akan bisa ditawar-tawar sedikit pun oleh kehidupan seorang muslim. Ini sebab yang pertama kenapa Imran bin Husain sangat marah. Hatta ihmarrata 'ainah, sampai kedua mata beliau memerah saking marahnya. Ihtimal yang kedua yang disebutkan oleh para imatus salaf, di antaranya adalah al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, bahwa sebab kemarahan beliau yang kedua adalah ucapan Busair ini. Ucapan Busair yang mengatakan bahwasanya sifat malu itu bisa mendatangkan kelemahan, ad-dha'f. Bukan mewariskan al-qawi, kekuatan, keteguhan, ketegasan di dalam bersikap, tidak. Ini yang menjadikan Imran Ibn Husain marah. Yang namanya al-haya, yang namanya sifat malu itu, kata Nabi, tidak akan mendatangkan layati illa bi khair, kecuali kebaikan. Kok bisa kebaikan yang dimaksudkan oleh Nabi ditafsirkan oleh Busair Ibn Ka'ab dengan ad-da'af, marah. Ini sebab yang kedua, kenapa beliau menemukan amarahnya radhiyallahu ta'ala anhu arda. Walhasil, sebab kemarahan beliau berdua bisa, sebab kemarahan beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda bisa diambil dari dua ihtimal, dua kemungkinan yang disebutkan oleh a'immatus salaf kita, yaitu sebab yang pertama karena ditandinginya ucapan Nabi, ataukah sebab yang kedua karena anggapan Busair Ibn Ka'ab bahwasanya sifat malu akan mendatangkan kelemahan. Aslinya tidak benar demikian, karena sifat malu seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti illa bi khairin, tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Dan telah kita sebutkan ikhwati fillah yarakumullah yang berkaitan dengan sifat al-haya, ini menjadi dua, sifat al-haya yang dilihat, sifat malu dilihat dari sisi syar'i, dan sifat malu yang dilihat dari sisi yang lainnya. Adapun sifat malu yang dilihat dari sisi syar'i akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak, bahkan keberkahan demi keberkahan. Sifat malu akan mendatangkan ketawaduan pada dirinya, sifat malu akan menjadikan dia orang yang tunduk kepada kebenaran, dengar nasihat, dan yang seterusnya. Tapi kalau sifat malu yang kaitannya dengan sisi yang kedua, sisi yang lainnya, sifat malu bahkan bisa menjadikan dia seorang yang mutakabbir. Bahkan pula menjadikan dia orang yang lalai dari ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malu datang ke masjid karena malu dianggap sebagai orang yang alim. Malu datang ke majlis, malu dianggap sebagai seorang talibul ilm, dan yang seterusnya. Kemudian ucapan Imran Ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu arda, wa hadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'aridu fi. Wahai Busair, apakah engkau berani menandingi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah aku sampaikan, wa tu'aridu fi, dan engkau tandingi dengan ucapan para hukama, orang-orang hikmah di zaman dahulu. Maka terjadilah debat sesaat antara Imran Ibn Husain dengan Busair Ibn Ka'ab yang akhirnya ditengahi oleh rombongan yang datang, diantaranya adalah Abu Qatadah. Maka Abu Qatadah menyampaikan kepada Imran Ibn Husain, ya Aban Nujaid, wahai Aban Nujaid. Aban Nujaid ini kunyah dari Imran Ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu arda. Wahai Aban Nujaid, cukup, tahan amarahmu, innahu la ba'sa bihi. Memang Busair Ibn Ka'ab orangnya demikian. Di dalam riwayat yang lain disebutkan maknanya, ya Aban Nujaid, wahai Aban Nujaid, hasbuka ma sadara minka minal ghadab, cukup kemarahanmu wahai Aban Nujaid, jangan engkau tambah lagi amarah yang ada di dadamu. Karena memang Busair Ibn Ka'ab memiliki sikap yang demikian, faskut wala tasdad ghadaban, maka cukuplah akhiri diskusi tersebut, jangan sampai diskusi-diskusi yang ada, debat-debat yang ada akan menambah amarah muwahai Imran Ibn Husain Aba Nujaid. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ikhwati fillah yarakumullah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa faedah dari apa yang terkandung pada riwayat tersebut. Dan untuk menyempurnakan faedah yang kita sebutkan adalah disunnahkannya, bahkan boleh seorang itu menyampaikan sebuah nasihat dengan disertai amarah, dengan disertai al-ghadab. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan hal yang demikian. Begitu pula sahabat beliau Imran Ibn Husain radhiyallahu taala anhu arda marah menasihati Busair Ibn Ka'ab. Jadi ini faedah penting yang bisa kita petik, yaitu jawazul ghadab, bolehnya seorang itu marah indal munasahah, ketika menasihati orang lain. Tentunya ditempatkan pada posisinya masing-masing. Seperti hadis yang telah kita bahas pada pelajaran al-umdah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Mu'adz bin Jabal, afattanun anta ya Mu'adz, marah Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam marah kepada Ubay bin Ka'ab, inna minkum munafirin. Ini juga diantara faedahnya adalah bolehnya seorang marah apabila menyampaikan nasihat yang dia berikan. Kemudian ikhwatillah yarakumullah, kita masuk kepada bab yang baru, bab yang ke-15, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu jami'i awsafil Islam, bab yang berkaitan dengan jami' awsaf al-Islam, sifat-sifat keislaman secara menyeluruh. Jadi Islam ini kan rinciannya sangat panjang, Islam ini rinciannya sangat terperinci, sehingga akan kita dengarkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah nasihatnya. Islam yang banyak rinciannya tersebut dikumpulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sangat ringkas. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah, bisanadihi an Abdullah atau an Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi. Afwan, an Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi. Dari sahabat yang mulia Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi. Insyaallah taala akan kita sebutkan biografi singkat dari beliau. Qala qultu, aku katakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli fil Islami qawlan. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong sampaikan kepadaku permintaan tolong dari seorang sahabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara faedah yang bisa kita ambil, bagaimana sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka orang yang sangat menghormati Rasulullah alaihi salatu wasallam, tapi tidak menjadikan jarak antara Nabi dengan para sahabat. Bahkan terukil dalam hadis-hadis yang sahih, riwayat-riwayat yang sahihah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam belum dibuatkan sebuah tempat khusus untuk beliau, beliau duduk bersama dengan para sahabat. Beliau duduk bersama dengan para sahabat sampai datang orang dari tempat lain. Ketika beliau di Madinah, datang orang dari Mekah, datang orang dari Taif, datang orang dari Riyadh, dan yang seterusnya dari penjuru-penjuru bangsa Arab ingin melihat yang mana yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sampai di masjid, mereka melihat semuanya rata, duduk di bawah. Mereka enggak bisa membedakan mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak memakai jas khusus atau pakaian khusus atau mungkin sejadah khusus dan yang seterusnya, tidak nampak. Bahkan disebutkan oleh sebahagian Arabi, la nufarriqu aina an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa aina ashabu. Kita enggak bisa membedakan mana yang namanya nabi, mana yang para sahabat, saking berbarengannya, saking tawadhu'nya Rasulullah, saking dekatnya beliau alaihi salatu wasallam dengan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Oleh karenanya, di antara kedekatan, bentuk kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, banyak para sahabat yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, curhat kepada beliau, menyampaikan hajatnya, kebutuhannya, minta tolong, bahkan minta nasihat khusus langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai penghormatan kita kepada seorang, keseganan kita kepada seseorang menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan yang ada pada orang tersebut. Ini satu sikap kehormatan, satu sikap segan yang keliru. Karena segan, kehormatan menghormati, tapi pada tempatnya. Artinya kalau kita memang butuh nasihat dari si fulan, nasihat dari si alan, minta kepada dia. Jangan saya malu, haya lagi. Ini haya yang tidak dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menghormati pada tempatnya, akan tetapi apabila kita memang membutuhkan wejangan, nasihat dan yang seterusnya, sampaikan permintaan tolong, mungkin sampaikan kepada orang-orang yang kita harapkan pertolongannya sampai kepada kita tersebut. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu arda. Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepadaku sebuah ucapan. La as'alu anhu ahadan ba'daka. Yang mana ketika aku mendapatkan perkataan, pernyataan tersebut dari dirimu wahai Rasulullah, aku tidak akan bertanya lagi kepada selainmu. Wa fi hadithi Abi Usamah, dan di riwayat hadith Abi Usamah, ghairak, orang selainmu. Yani selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan ditanya lagi oleh Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi. Tidak Sufyan ibn Abdullah tanya kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, sampaikan kepadaku sebuah nasihat, sampaikan kepadaku sebuah perkataan. Dinasihati oleh Rasulullah, kemudian Sufyan pergi lagi ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tolong nasihati aku. Tidak. Jadi beliau ingin mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nasihat tersebut apabila sudah diambil oleh Sufyan ibn Abdullah langsung dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam, tidak akan lagi Sufyan mendatangi para sahabat yang lainnya untuk bertanya dan meminta nasihat dari mereka, para sahabat al-fudala radhiyallahu taala anhum ardhahum. Qal, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terkenal dengan kasih sayangnya alaihi salatu wassalam, seorang yang terkenal dengan ketawadhuannya, seorang yang terkenal dengan karimnya, akan memenuhi hajat dan permintaan seorang yang sampai kepada beliau. Seorang menyampaikan kepada Nabi butuh dana, butuh uang, butuh tepung. Kalau di sana yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan sehari-hari mereka demikian, tepung, kurma dan yang seterusnya diberikan oleh Nabi. Padahal Nabi kekurangan juga. Tapi itulah rahmahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan seperti kisah yang telah kita ketahui bersama, bagaimana seorang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menarik kerah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah disebutkan sampai-sampai, yakni digambarkan saking kerasnya tarikan seorang Arab Badui ini dari kerahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di lehernya Nabi alaihi salatu wasallam itu ada bekas seperti tercekik. Karena jubah beliau, kerahnya beliau ditarik oleh Arab Badui tadi. Ya Muhammad, i'tini malak, wahai Muhammad, berikan hartamu. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin sudah marah-marah, sudah minta, enggak adab. Tapi tidak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di leher bahagian depan beliau terlihat bekas dari tarikan Arab Badui tadi, tetap diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang menunjukkan bahwa rahmahnya Nabi, kasih sayangnya Nabi sangatlah besar. Apalagi hanya sebuah nasihat yang diminta oleh Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu arda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Sufyan. Ini khusus kepada Sufyan, tapi juga berlaku umum kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Amantu billahi fastaqim." Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaqim. Kemudian beristiqomahlah engkau di atas jalan tersebut. Ikhwati fillah yarakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab hanya dengan beberapa kalimat permintaan dari Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu arda. Insyaallah taala akan kita sebutkan syarah atau penjelasan a'immatus salaf berkaitan dengan hadis ini. Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi, nama lengkap beliau adalah Sufyan ibn Abdullah ibn Rabi'ah ibnul Harith. Sufyan ibn Abdullah ibn Rabi'ah ibnul Harith. Kunyah beliau radhiyallahu taala anhu arda adalah Abu Amr. Abu Amr dengan waw setelah ra. Abu Amr radhiyallahu taala anhu arda. Ada juga yang menukilkan, ada juga yang meriwayatkan bahwasanya kunyah Sufyan ibn Abdullah ibn Rabi'ah ibn al-Harith adalah Abu Amrah dengan ta marbutah setelah ra. Jadi ada dua versi. Yang pertama Abu Amr, yang kedua Abu Amrah. At-Ta'ifi, beliau berasal dari kota Ta'if. Dan beliau adalah seorang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan melihat langsung Rasulullah, dan hadis ini menunjukkan hal tersebut, adanya diskusi, adanya interaksi langsung antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu arda, At-Ta'ifi. Ats-Tsaqafi At-Ta'ifi. Di antara amalan atau di antara pekerjaan yang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam geluti semasa hidupnya radhiyallahu taala anhu arda, afwan, Sufyan ibn Abdullah, adalah bekerja di kebun yang dimiliki oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Disebutkan oleh para ahli sejarah, kana amilu Umar ala Taif. Beliau adalah seorang yang diberikan amanah oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Jadi beliau bekerja sebagai amil, sebagai pekerjanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, yang setiap bulannya akan diberikan gaji dan yang seterusnya. Sufyan ibn Abdullah memiliki beberapa putra. Yang pertama adalah Asim. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga Alqamah. Yang keempat Amr. Yang kelima Abu al-Hakam. dan memiliki satu cucu yang bernama Muhammad. Putra beliau, ana ulangi, yang pertama Asim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Alqamah, yang keempat Amr yang berkunyah dengannya, kemudian Abul Hakam. Kemudian beliau memiliki satu cucu yang bernama Muhammad. Jadi putranya beliau ada beberapa orang, bukan hanya satu. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, kedekatan Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi terlihat dari hadis ini. Ketika Sufyan meminta langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah wejangan, sebuah nasihat, dan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Sufyan, "amantu billah fastaqim." Katakan wahai Sufyan, "aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaqim." Kemudian beristiqamahlah di atas jalan tersebut. Kalimat yang ringkas yang disebutkan oleh a'immatus salaf sebagai jawami'il kalim. Jadi inilah yang berkaitan dengan bab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah yang telah kita bacakan tadi, babu jami'i awsafil Islam. Bab sifat Islam yang rinci tadi banyak, menyeluruh, diwakili oleh satu kalimat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristiqamah di atasnya. Semua syarat Islam, mau sholatnya, mau zakatnya, mau infaknya, mau hajinya, mau umrohnya, mau menghafal Qur'annya, mau menghafal hadisnya, dan yang lainnya dari syariat-syariat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diwakili oleh ucapan Nabi al-imanu billah, dan yang kedua adalah al-istiqamah, ringkas. Tapi ketika digambarkan, ketika dirinci, akan menjadi kitab yang berjilid-jilid. Rincian tentang sholat sendiri, rincian tentang puasa sendiri, rincian tentang toharah sendiri. Tapi semuanya kembali kepada satu poin, al-imanu billah wal istiqamah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula beristiqamah di atasnya. Al-Imam Al-Qadhi'iyat alaihi rahmatullah menyebutkan ketika beliau mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Beliau mengatakan alaihi rahmatullah, "Hadza min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini menunjukkan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya adalah kalimat-kalimat yang ringkas akan tetapi mengandung makna yang sangat-sangat luas. Ini maknanya jawami'ul kalim. Kalimatnya ringkas tapi kandungannya sangat luas, maknanya sangat luas. Ini ciri khas yang dimiliki oleh sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh hadis lain yang berkaitan dengan ini, hadis-hadis yang pendek tapi maknanya ketika dijabarkan sangat luas sekali. Contohnya, la darara wa la dirar. Jangan memudaratkan orang lain, begitu pula jangan memudaratkan diri sendiri. Jangan memberikan zalim, bentuk kezaliman pada orang lain, jangan pula zalim pada diri sendiri. La darara wa la dirar. Singkat hadisnya, tapi ketika dijabarkan oleh para imam, ketika disyarah oleh para imam, luar biasa, berlembar-lembar karya mereka dalam mensyarah hadis tersebut. Begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dengan hadis ini, karena ini memang ciri khusus yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu jawami' al-kalim. Aku diberikan, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya jawami' al-kalim. Kalimat-kalimat yang ringkas akan tapi maknanya sangatlah luas. Kemudian kata beliau, wa huwa mutabiqu liqaulihi sallallahu alaihi qaulihi ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut hakikatnya mutabiqun. Hakikatnya sejalan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-13, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beristiqamah di atasnya. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berkontradiksi dengan Al-Qur'an, tidak akan pernah berlawanan, ya ta'akas dengan Al-Qur'an itu tidak akan pernah. Enggak akan mungkin hadis Nabi kontradiktif dengan Al-Qur'anul Karim. Begitu pula Al-Qur'anul Karim kontradiksi dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, maka sejalan. Karena satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ucapan-ucapan manusia yang lainnya. Ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan tersebut. Ai wahidullah. Apa maknanya? kita beriman kepada Allah, kita beristiqamah di atasnya. Maknanya apa? Disebutkan oleh beliau Al-Qadhi Iyadh alaihi rahmatullah, wahidullah. Hendaknya kalian senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa aminu bih, dan berimanlah terus kepadanya, tsummastaqamu, dan beristiqamahlah di atas jalur tersebut. Falam yuhidu anit tauhid, atau falam yahidu anit tauhid, janganlah kalian melenceng dari jalan at-tauhid, dari jalan kebenaran. Mau mencicipi kesyirikan satu kali, dua kali, jangan coba-coba. Ketika mencicipi, wal'iyadzubillah, ajal menjemput. Jangan sampai, wal'iyadzubillah. Oleh karenanya disebutkan di antara makna ayat ini, atau di antara makna hadis ini pula, falam yahidu anit tauhid, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan beristiqamah di atasnya, di atas jalur keimanan, di atas jalur ketaatan, tidak akan berpaling sedikit pun dari ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waltazimu ta'atahu, dan teruslah beriltizam, teruslah berinteraksi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ila antufu ala dzalik, sampai kalian mati di atasnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayo ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita semua. Ini hakikatnya apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hakikat al-Islam. Yaitu kita terus beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menyebutkan, intaha kalamuhu rahimahullah, selesai penukilan dari Al-Qadhi Iyadh alaihi rahmatullah di dalam syarah hadis ini. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah mengatakan ketika mensyarah hadis ini pula, wa jawabuhu sallallahu alaihi wasallam hadza biqaulihi qul amantu billahi thumma istaqim atau fastaqim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi, Abu Amr atau Abu Amrah, dengan jawaban beliau alaihi salatu wasallam, ucapkanlah wahai Sufyan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian engkau beristiqamah di atasnya. Wa kadza jawabuhu lil akhar, begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan permintaan yang sama tapi dari sahabat yang berbeda. Permintaan yang sama tapi dari sahabat yang berbeda, bukan dari Sufyan ibn Abdullah, dari sahabat yang berbeda. Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku sebuah ucapan yang mana ucapan ini akan aku pegang dan tidak akan aku tanyakan setelahnya kepada selainmu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan orang yang kedua, sahabat yang kedua, dengan la taghdab, janganlah engkau marah. Di sini menunjukkan bahwa al-ghadab bisa menjadi sebab terbesar seorang itu wal'iyadzubillah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. La taghdab, jangan marah. Dan diketahui, dijelaskan oleh para ahli sejarah, bahwasanya orang sahabat kedua yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diberikan wejangan, la taghdab, adalah orang yang temperamental, sumbu pendek. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wejangan beliau, nasihat beliau sesuai dengan orang yang datang kepada beliau, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tahu, oh si fulan sahabatku ini suka marah. Dinasihati, la taghdab, jangan marah, sabar. Banyak-banyak sabar. Ada yang tidak beres dilihat oleh mata, sabar. Ada yang tidak berkenan di hati, sabar. La taghdab. Ketika Sufyan yang datang, amantu billahi tsumma istaqim. Ucapkan beriman kepada Allah wahai Sufyan dan beristiqamahlah di atasnya. Dua jawaban yang berbeda dengan satu redaksi pertanyaan yang sama. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Dalilun. Ini ada dalil. Ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'al kalim. Ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memang benar telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'al kalim, wa ikhtasara lahul qaul ikhtisaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada beliau ucapan yang sangat ringkas, akan tetapi makna yang sangat luas. Ringkas sekali ucapannya, tapi maknanya sangatlah luas. Karena ucapan Nabi yang pendek, singkat, ringkas, itu tidak hanya terulang satu dua kali. Sering sekali. Banyak contoh-contoh sabda Nabi SAW yang jawami al-kalim. Yang menunjukkan ringkas maknanya, afwan, ringkas redaksinya, ringkas ucapannya, lafadznya, akan tetapi maknanya sangatlah luas. Di antara contoh yang kedua yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi adalah ucapan Nabi, la taghdab. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mukhbiran bidzalika an nafsihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang telah menyampaikan bahwa memang beliau dikaruniai oleh Allah jawami'al kalim. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam jama'a li hadza sa'il fi hatainil kalimataini ma'anil islami wal iman kulliha. Karena pada dua jawaban yang berbeda, yang pertama beriman kepada Allah dan istiqamah, kemudian orang yang kedua dinasehati untuk tidak mudah marah. Kata Nabi sallallahu kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah li hadza sa'il, untuk dua orang penanya tersebut, ma'anil islam, terkandung padanya makna-makna keislaman. Keimanan kepada Allah terkandung padanya makna Islam. Beristiqamah terkandung padanya makna Islam. Jangan mudah marah terkandung padanya makna Islam. Artinya apa? Islam ini satu poin yang sangat umum yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Mencakup jangan mudah marah, mencakup senantiasa beristiqamah, mencakup senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu amarahu ayyujaddida imanahu mutadzakkiran biqalbihi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sufyan untuk terus memperbaharui keimanan beliau radhiyallahu taala anhu ardhah, mutadzakkiran biqalbihi, dengan menyadari di dalam hati beliau, sanubari beliau, wa dzakiran bilisanih, dan dengan cara mengucapkan dengan lisannya, bukan hanya sekedar sanubari, bukan hanya sekedar banyak-banyak membatin, saya beriman kepada Allah, walhamdulillah bersyukur. Bukan diajarkan oleh Nabi, qul, katakan wahai Sufyan. Ini lafaz-lafaz seperti ini yang harus kita dalami, yang harus kita telaah lebih dalam, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lafaz qul, itu artinya lisan kita ini harus bergerak, bukan hanya membatin, saya muslim, saya mukmin, walhamdulillah. Bukan hanya membatin, gerakkan dalam Islam. Aku beriman kepada Allah. Sampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kami beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami mengikuti, ikrarkan hal tersebut, sampaikan. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, sampaikan. Begitu pula yang berkaitan dengan faedah fiqhiyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam sebuah sabdanya yang sahih yang berkaitan dengan al-adhan, apabila salah seorang dari kalian mendengarkan adhan, idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin. Faqulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan dengan lisan kita. Jadi ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan membatin, jawabnya dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dengan lisan, faqulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah ini bil munasabah ana dapatkan langsung dari ustadzuna Ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullah wa ra'ah, ketika zaman ana masih mondok di Jember, di tempatnya beliau di Ma'had As-Salafi, harasahallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan ma'had beliau, hafizahullah wa ra'ah. Ketika itu membahas hadis tentang adhan, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin, ada salah seorang dari santri tadribud du'at yang bernama Ustaz Ismail Al-Aluri dari Alor. Ustaz Ismail Alor sekarang Ustaz di sebuah tempat di Alor, bertanya kepada Ustaz Luqman, Ustaz Afwad, apakah lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu mithla ma yaqul muadzin, ini ada faedah di dalamnya, kita harus menggerakkan lisan kita ketika menjawab azan? Maka kata Ustaz Luqman, na'am. Ya, itu antara faedah dari hadis ini. Ini anda dengar langsung dari ucapan beliau hafizahullah wa ra'ah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga asatidzah kita, terkhusus Ustazuna Luqman bin Muhammad Ba'abdu hafizahullah wa ra'ah, fa innahul mustahdaf. Karena beliau ini sering dizalimi, disikat sana, kanan, kiri, atas, bawah, diserang terus. Tapi beliau alhamdulillah sabir, la nuzakki ala Allahi ahad, sabar orangnya, hafizahullah wa ra'ah. Dan banyak faedah-faedah yang digali dan kita ambil dari majelis-majelis beliau ketika zaman masih nyantri di ma'had beliau harrasahullah. Maka diantara ikhwati fillah yara'akumullah yang masih terngiang-ngiang, masih saya ingat, yaitu ketika beliau menyampaikan faedah lafadz qaul dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, qul, sampaikan wahai Sufyan, amantu billah. Artinya kita diajarkan untuk menggerakkan lisan kita, mengikrarkan keimanan kepada Allah. Begitu pula ketika menjawab azan, ayo gerakkan lisan, jangan malas dalam hati saja menjawab Allahu akbar, Allahu akbar sampai akhir ucapan, jangan. Faqulu mithla ma yaqul al muadzin. Kemudian al imam Al-Hafidh Ibn Rajab alaihi rahmatullah, intaha kalamuhu rahimallah, selesai ucapan al-imam al-Qurtubi yang telah kita nukilkan. Syarah terakhir Kita ambil dari Al-Hafidh Ibnu Rajab alaihi rahmatullah. Al-Hafidh Ibnu Rajab alaihi rahmatullah menyebutkan qaulu Sufyan Ibnu Abdullah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Ketika Sufyan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah perkataan yang tidak akan ditanya lagi oleh beliau kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Hafidh Ibnu Rajab, "Talaba minhu sallallahu alaihi wasallam ayyu'limahu kalaman jami'an li amril Islam." Hakikatnya Sufyan bin Abdullah ingin meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam agar diajari satu ucapan yang ringkas yang mencakup Islam secara menyeluruh. Yang mencakup Islam secara menyeluruh. Jadi enggak perlu dibahas tentang thaharah, dibahas tentang salat jenazah, istisqa, banyak rinciannya. Apa sih ya Rasulullah kesimpulannya Islam ini? Ini yang diinginkan oleh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Kemudian kata beliau, "Kafian hatta la yahtaju ba'dahu ila ghairihi." Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang menyeluruh, yang berkaitan dengan Islam, yang lafaz tersebut akan mewakili keislaman Sufyan ibn Abdullah, yang nanti Sufyan ibn Abdullah tidak akan bertanya lagi kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, "tsumma istaqim." Kemudian beristiqamahlah di atas keimanan tersebut. Wa fi riwayatil ukhra, dan dalam riwayat lain, Nabi SAW menyampaikan kepada Sufyan bin Abdullah, "Qul," katakan wahai Sufyan, "Rabbi Allah." Jadi bukan aman subillah. "Rabbi Allah." Katakan, "Rabku adalah Allah Subhanahu wa taala." Dan ini perlu untuk kita jadikan sebagai faedah, kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, "Rabb kami adalah Allah, kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kami bukan orang yang menyembah kuburan. Kami bukan orang yang menyembah patung. Kami bukan orang yang menyembah berhala. Wal'iyadzubillah. Rabbi Allah. Rabb kami, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian nasihat yang berikutnya sama persis seperti redaksi hadis yang sebelumnya. "Thumma istaqim," kita beristiqamah di atas jalan keimanan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwati fillah ya ra'akumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Ada beberapa faedah singkat yang insyaallah ta'ala akan kita sebutkan pada pertemuan yang berikutnya, yang mana pada bab ke-15 ini hanya satu hadis, hadis Sufyan saja yang dinukilkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang insyaallah ta'ala setelah kita sebutkan faedah-faedah yang berkaitan dengan hadis ini, kita akan masuk kepada bab yang baru, bab yang ke-16 biiznillahi ta'ala. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين تفضلوا يا رعاكم الله.